Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya salah satu di antara fondasi keimanan seorang muslim dan seorang mukmin adalah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepadanya malaikat Jibril dan bertanya, "Mal iman? Apakah keimanan itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi." Keimanan itu adalah engkau beriman kepada Allah dan juga beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman juga kepada kitab-kitab Allah, dan engkau beriman kepada utusan-utusan Allah, serta engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar yang baik ataupun yang buruk. Maka dari sini jelas bahwasanya al-iman bil yaumil akhir, keimanan dengan hari akhir, tidak mungkin terlepas dari akidah seorang muslim. Artinya, apabila seorang ingin imannya sempurna, apabila seorang ingin imannya baik, maka hendaklah dia betul-betul beriman kepada Allah dan juga hari akhir, ya, beriman kepada hari akhir. Dan banyak sekali ayat-ayat ataupun juga hadis-hadis yang menerangkan tentang hubungan yang erat antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir, menunjukkan bahwasanya dua perkara ini adalah perkara yang tidak mungkin dipisah-pisahkan. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wajib baginya untuk beriman kepada hari akhir. Dan barang siapa yang mengaku beriman kepada hari akhir, maka konsekuensinya dia adalah orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan kita tentang al-iman bil yaumil akhir min diqil waqt, dikarenakan waktu yang sangat sempit, maka akan saya bagi pembahasan ini menjadi tiga pembahasan. Yang pertama adalah tentang tanda-tanda hari kiamat, yakni asyratus sa'ah dan jenis-jenisnya. Ini tanda-tanda hari kiamat. Pembahasan yang kedua, insyaallah taala kita akan membahas tentang na'imul qabr wa 'adzabuhu. Yakni nikmat kubur dan siksa kubur. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah al-iman bil ba'ats, iman kepada kebangkitan. Ya, iman kepada kebangkitan. Tiga pembahasan ini insyaallah taala akan menyertai kita pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala. Sekiranya saya pandang di sana tidak perlu ada istirahat, maka akan saya lanjutkan. Ya. Karena waktu yang sangat sempit dan waktu yang sangat sangat singkat. Sementara pembahasan yang perlu kita bahas adalah sangat sangat banyak. Kemudian qabla an adkhul fil mabhas, kita masuk atau saya katakan sebelum kita masuk dalam pembahasan kita, yang pertama adalah apa yang disebut dengan hari akhir. Al-yawm al-akhir adalah yawmul qiyamah. Wasumiya al-yawm al-akhir yawm al-akhir, dikatakan hari akhir, dinamakan hari akhir karena la yawma ba'dahu, tidak ada hari lagi setelah itu. Yani hada akhirul yawm fid dunya. Ya, akhirul yawm fid dunya, tidak ada hari lagi setelah itu. Dan hari akhir adalah nama lain daripada hari kiamat. Nah, apa yang disebut dengan hari kiamat adalah hari kehancuran. Mulai dari kematian seseorang. maka orang yang sudah mati maka tegaklah hari kiamatnya. Mulai dari kematian itulah yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keimanan hari akhir. Jadi apa yang dimaksud dengan keimanan pada hari akhir adalah keimanan seorang muslim yang kaitannya dengan kejadian-kejadian setelah kematian dia. Ya. Makanya kata para ulama atau dikatakan di sana bahwasanya man mata faqad qamat qiyamatuhu. Ya, barang siapa yang mati maka kiamatnya sudah tegak. Ya, sudah mulai kiamatnya. Mulai dari dia masuk ke dalam kubur, kemudian dia nanti kedatangan malaikat munkar dan nakir, kemudian atau akan didatangi oleh dua malaikat, ya, munkarun wa nakirun, ya, ini satu sifat dari sifat-sifat malaikat yang mendatangi orang tersebut. Kemudian nanti orang tersebut mendapatkan kenikmatan, kemudian orang tersebut mendapatkan siksaan atau siksaan, ya, dan seterusnya. Ya, mulai dari itulah yang dinamakan al-iman bil yaum al-akhir. Taib. Kita akan masuk ke dalam pembahasan awal. Al-mabhasul awal, pembahasan yang awal adalah asyratus sa'ah wa anwa'uha. Tanda-tanda hari kiamat dan jenis-jenisnya. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan asyratus sa'ah, asyrat, ya. Al-asyrat itu adalah jamu' syarit, ya, jamu' syarit, syar'in, syartin, yaitu alamah, ya, alamatus sa'ah. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika atau ditanya malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mal mas'ulu bi'a'lama minasail. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Tidaklah orang yang ditanya lebih faham tentang kapan hari kiamat dibandingkan yang bertanya. Ini sama-sama tidak tahu. Kemudian kata malaikat Jibril yang saat itu menyerupakan dirinya menjadi seorang Arab, ya, mengatakan fa akhbirni an amaratiha, yakni an asratiha an alamatiha, maka kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya, ya. Naam, wa asrat hiya al alamat hiya asrat wal asrat hiya al imarah an amarat. Naam, jadi dikatakan al asrat, tanda-tanda kiamat, ya, apa namanya, tanda-tanda kiamat itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, fahal yanduruna illa an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa asyratuha, dalam surat Muhammad ayat 18, ya, surat Muhammad ayat 18, fahal yanduruna illa sa'ata an ta'tiyahum faqad jaa asyratuha, ya. Dan tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan hari kiamat yang akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba. Faqad jaa asyratuha, telah datang kepada mereka tanda-tandanya. Naam. Ini adalah asyratu as-sa'ah. Kemudian para ulama membagi tanda-tanda hari kiamat menjadi tiga. Asyratu as-sa'ah wa amaratiha tanqasimu ila salasati aqsam. Ya, tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al-amaratul ba'idah, tanda-tanda yang jauh. Ya, yang jauh. Allati dhaharat wanqadat. Apa artinya tanda-tanda yang jauh? Tanda-tanda yang jauh, yakni jauh dari hari kiamat. Ya, tanda-tanda yang masih jauh dari hari kiamat. Yakni terjadinya, jaraknya masih jauh dengan hari kiamat. Artinya apa? Yaitu tanda-tanda yang sudah muncul dan sudah selesai. Tanda-tanda yang sudah muncul dan sudah selesai. Apa contohnya? Minha bi'tsatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alama ja'a fi sahihaini min hadisi Anas, sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala bu'istu was-sa'atu bu'istu ana was-sa'atu kahataini, aku, ya, antara diutusku dan tegaknya hari kiamat adalah kahataini, sebagaimana dua jari ini. Wa dhamma as-sababah wal-wusta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempelkan antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Ya, kata Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buistu ana was-sa'atu kahataini." Aku, ya, diutusnya aku dan tegaknya hari kiamat seperti dua jari ini. Ini yani, dhamma as-sababah wal wusta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara apa? Jari telunjuk dan jari tengahnya. Antum caranya bagaimana ini? Melihat kedekatannya. Yang mana? Yang selisihnya gini? Selanya. Dia nempelkan begini. Iya, selisihnya. Selisihnya, antum lihat ini. Ya. Ini umur dunia ini, umur dunia. Umur dunia berjalan terus sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di penghujung telunjuk. Mulai dari pangkal telunjuk, ya, itu adalah awal diciptakannya dunia. Mulai dari pangkal telunjuk dan pangkal apa namanya? Jari tengah, itu adalah awal diciptakannya dunia. Terus berjalan sampai di penghujung telunjuk. Ya, sampai di penghujung telunjuk itu adalah waktu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau selesai meninggal. Kemudian waktu berjalan terus sampai di penghujung jari tengah. Itulah tegaknya hari kiamat. Lihat prosentasenya. Umur dunia dengan apa? Meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutusnya sampai akhir dunia. Ya. Wallahu taala a'lamu bisawab, itu yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka bu'istu ana wasababaka hatain, ya, wasa'atika hatain, itu artinya ini, ya, jarak antara telunjuk dengan jari tengah yang tersisa. Wallahu taala a'lamu bisawab. Itu diantara tanda hari kiamat yang sifatnya masih jauh walaupun sudah dekat, ya kan? Sifatnya masih jauh, sudah terjadi dan sudah berlalu, yakni diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa min hansiqaqul qamar ala akmal ala ma akhbarallahu taala fi kitabih, dan diantaranya adalah terbelahnya bulan. Ini sudah pernah terjadi dan sudah berlalu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 1. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Sudah dekat hari kiamat dan sudah terbelah bulan. Ya, bulan sudah terbelah. Ini terbelah di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa minha, dan di antara tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan sudah berlalu adalah khuruju nar min ardil Hijaz tudhi'u laha a'naqal ibil bi busra ala ma akhrajahu syaikhani min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yani keluarnya api di tanah Hijaz sehingga menerangi tengkuk-tengkuk unta. Ini bisa jelas terang, kelihatan sangat sangat terang, ya. Ala ma akhrajahu syaikhan, sesuai yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta takhruja narun min ardil Hijazi tudi'u a'naqal ibil bi busra, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak akan tegak hari kiamat sampai ada api yang muncul di tanah Hijaz yang bisa menerangi tengkuk-tengkuk unta di Busra. Busra itu adalah satu tempat yang agak jauh. Ya, wallahu alam, saya agak-agak lupa di tempatnya di mana di Busra, bukan Basrah ya, Busra. Naam. Dan sebagaimana di waqad kharajat hadhihi an-nar, dikatakan di sini, dan api ini telah keluar ala ma akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mustahali jumadal akhirah sanah arba'in wa khamsina wa sittu mi'ah wa kana khurujuha min syarqil madinah an-nabawiyah wa salat bisababiha audiyatun min nar warta'an nasu minha wa ra'a daw'aha ahlu syam wa ra'a ahlu busra ay ihda qura dimashq. Busra itu adalah salah satu kota di Damaskus, yakni Damaskus itu mana Damaskus? Kalau sekarang ini mana? Suria. Jarak antara Madinah dengan Suria, ya, tanahnya di Hijaz, apinya itu di dekat Madinah, ya. Orang-orang Suria melihatnya, yakni melihat terangnya, saking besarnya api itu. Dan ini sudah terjadi di tahun 654. Ya. Wallahu ta'ala alam, yang dimaksud di sini adalah Masehi ataukah kemungkinan Masehi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus itu adalah 751 kalau ya, 756 atau 751 Masehi. Dan itu sebelum kejadiannya adalah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad kharajat hadhihi an-nar ala ma akhbara an-nabi. Api ini sudah pernah terjadi sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apinya menyala di Madinah, dekat Madinah, tapi terangnya sampai ke Suriah, ya, pelosok dusun Suriah. Oh, ini berarti apinya apa? Sangat besar sekali, ya, sangat besar sekali. Subhanallah, sampai dikatakan di sini sehingga lembah-lembah itu dipenuhi dengan api. Salat audiyatun minnar. Ya, lembah itu bukan air yang mengalir, tapi api yang menyala. Sampai orang-orang pada ketakutan, ya. Kemudian saking tingginya api tersebut sampai orang-orang Suriah, ahlu Dimashq, penduduk Dimashq pada melihat terangnya api tersebut. Naam. Ini adalah di antara tanda-tanda kiamat yang sudah berlalu, ya, dan sudah terjadi dan sudah berlalu. Naam. Kemudian kelompok yang kedua, tanda yang kedua atau jenis yang kedua adalah al-amarat al-mutawassithah. Ya, ini tanda-tanda pertengahan. Kalau tadi kan al-amarat al-ba'idah, yang jauh, ya kan? Kalau ini yang pertengahan, wa hiyal lati dhaharat wa lam tanqadi bal tatazayadu wa takthuru wa hiya katsiratun jiddan. Yaitu tanda-tanda yang sudah muncul dan belum selesai. Sudah muncul dan belum selesai. Bahkan senantiasa bertambah dan semakin banyak. Nah, ini banyak sekali terjadi. Yang seperti ini jenisnya banyak, ya, tapi disebutkan di sini adalah beberapa saja. Nah. Jadi yang kedua apa tandanya? Tanda-tanda yang kedua adalah yang sudah terjadi, mutawassithah, ya, pertengahan. Sudah terjadi dan belum selesai dan terus terjadi, ya, dan bertambah semakin banyak. Minha di antaranya adalah antalidal amatu rabbataha. Ya, seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha. Ya, seorang budak perempuan akan melahirkan anaknya. Apa artinya? Siapa yang tahu? Anak yang durhaka. Ini yang pertama, ya. Arti dari seorang budak perempuan melahirkan anaknya adalah banyaknya anak yang durhaka. Na'udzubillahi min dzalik. Mulai dia tidak mentaati perintah ibunya, mulai dia suka membantah-bantah, suka menyakiti hati ibunya, sampai ada orang yang menzinai ibunya. Na'udzubillahi min dzalik, atau membunuh ibunya, atau mengajak ibunya kepada kemaksiatan atau kesyirikan. Ya, mengajarkan kesyirikan kepada ibunya, menenangkan ibunya dengan kesyirikan-kesyirikan yang ada. Ini adalah kedurhakaan tingkat tinggi, ya. Naam. Jadi begitu, mulai dari segala macam perkara semacam itu, ya. Ini penafsiran yang pertama. Yaitu seakan-akan ibunya menjadi budak dia karena tidak dihargai. Yang kedua? Penafsiran yang kedua, ada yang tahu? Bismillah. Apa penafsiran yang kedua? Penafsiran yang kedua adalah kasratu futuhatin lil Islam. Banyaknya kemenangan-kemenangan umat Islam. Ya. Sehingga di antara mereka kaum muslimin banyak memperoleh budak-budak perempuan. Ya kan? Kaum muslimin menang sama Amerika misalnya, ya kan? Kemudian salah seorang di antara kalian dapat budak wanita Amerika, ya kan? Kuti, duhur, tinggi, ya, ada yang bule, ada yang tidak bule, ya kan? Nah, kemudian sang majikan menggauli budak perempuannya, boleh? Boleh, ya, majikan itu boleh menggauli majikan perempuannya, ya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, atau menggauli istri-istri mereka atau budak-budak mereka, sesungguhnya hal itu tidaklah tercela. Ya. Ketika sang majikan sudah menggauli, maka kemudian budaknya tadi mengandung anak majikan. Dan perlu diketahui dalam ilmu fikih bahwasanya anak yang dikandung oleh budak perempuan itu kalau lahir menjadi merdeka. Ya. Berarti kedudukannya seakan-akan dia apa? Menjadi majikan ibunya. Ibunya melahirkan majikannya sendiri. Itu namanya antalidal amatu rabbataha. Ini yang disebut dengan ummu walad. Seorang budak yang melahirkan anak majikannya. Itu penafsiran yang kedua. Nah, bagaimana nasibnya nanti? Anaknya merdeka. Nah, setelah majikannya mati, maka sang budak pun akan bebas. Ini merdeka. Kalau majikannya sudah mati, ini si ummu walad tadi yang telah melahirkan anak dia. Yang telah melahirkan anak majikannya, begitu majikannya mati, maka sang ummu walad namanya itu akan merdeka. Sementara anaknya sudah merdeka terlebih dahulu, maka antalidal amatu rabbataha adalah ini tadi. Jadi seorang budak wanita melahirkan anak majikannya. Nah, ini adalah tanda-tanda hari kiamat yang mutawassithah. Dan ini masih ada terus kemungkinan, karena di beberapa tempat masih ada perbudakan. Ya, di beberapa tempat masih ada perbudakan. Wallahu taala a'lamu bishawab. Apakah perbudakan itu bertentangan dengan syariat Islam? Tidak. Ya, karena perbudakan itu dasarnya adalah kekufuran. Ya, orang yang kafir kalah perang akhirnya menjadi apa? Budak. Ya, tapi Islam menghasung untuk membebaskan budak apabila budak itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh yang jenis tanda kiamat yang kedua adalah tatawul hufat wal urat ria asya fil bunyan. Orang-orang miskin yang tadinya profesinya gembala kambing, ya, pekerjaan-pekerjaan rendahan, semua berlomba-lomba untuk membangun rumah, ya, gedungnya tinggi-tinggi, megah-megah, makrong, enggak peduli dari mana asalnya uangnya, yang penting bermegah-megah dan berlomba-lomba untuk membangun rumah. Entah itu dari kreditan, entah itu dari hutangan. Sekarang kan segala sesuatu mudah dimudahkan. Artinya apa? Hutang pun dimudahkan, kan gitu. Orang semiskin apapun bisa untuk ngredit rumah yang megah. Ya. Jadinya apa? Jadinya mereka semua bisa berlomba-lomba, ya. Naudzubillahi min dzalik. Ini adalah salah satu tanda dari kiamat yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ria asyai yatatawaluna fil bunyan. Ya, mereka berlomba-lomba dalam masalah apa? Bangunan rumah. Apakah hanya bangunan rumah? Ya, tentunya yang disebutkan dalam nasnya adalah ini, ya. Adapun yang lainnya tentunya lebih murah dari rumah, toh. Adalah kendaraan, itu tentunya, ya kan? Banyak orang yang tidak punya, masya Allah punya mobil, ya kan? Kemudian punya kendaraan sepeda motor aja lebih mahal daripada mobil, mungkin seperti itu. Pakaian juga demikian. Yang penting kan tampilan, keren, kan gitu. Nah, yang rumah itu harganya lebih mahal, otomatis yang mahal saja mereka berlomba-lomba, apalagi yang sekedar murah-murahan. Ya sekarang anak SMP lomba-lomba HP-nya, masya Allah, kalah para ustadz, kalah para direktur, kan begitu. HP-nya kalah mereka. Ya, ada anak kecil megang Apple, ya kan. Ada anak yang SMP megang Oppo, ya kan, dan yang lainnya. Tahu Oppo kan? Kemudian kata kata muallif di sini, wa minha khuruju dajjalina salasin. Di antara tanda yang mutawassithah, yang pertengahan, yang sedang muncul, sudah muncul dan terus bertambah adalah munculnya dajjal, yakni para pendusta yang jumlahnya berapa? 30 orang. Walaupun ini bukan untuk membatasi. Ya, kata-kata 30 adalah bukan untuk membatasi. Ya, ini banyak sekali orang-orang yang berdusta mengaku nubuwah, mengaku nabi. Ya, banyak atau enggak? Banyak. Di zaman Nabi Muhammad SAW sudah berapa itu? Mulai dari Musailamatul Kadzab yang mengarang ayat-ayat palsu, ya. Kemudian yang lainnya mungkin yang ngarang ayat-ayat syaitan, ya. kemudian yang lainnya mengaku Imam Mahdi dan yang lainnya, atau di Perembun juga ada yang mengaku Nabi, begitu. Di Perembun, di desa saya dulu, ada yang mengaku Nabi, kitabnya ada sendiri, jam sholatnya juga ada sendiri, kitabnya berbahasa Jawa katanya. Tapi kalau mau dilihat kitabnya, tidak boleh. Ini tidak boleh ada seorang pun lihat kitabnya. Subhanallah, kitab apa itu, ya kan? Nah, dan enggak mengajarkan ajarannya dengan secara luas. Yang namanya Nabi, menurut dia mungkin enggak mengajarkan. Malakulihal hadis salasuna dajjalun. Kalau dilihat banyak sekali sudah dajjal. Ya, ini orang-orang yang berdusta dan mengaku Nabi. Dajjalina salasina yadda'una nubuwah kama ja'a fi hadisi Abi Hurairah. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW bersabda, la taqumu sa'a hatta yub'asu dajjaluna kadzabuna qariban min salasin kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Lihat ya, tidak akan tegak hari kiamat sampai dibangkitkan dari umat ini sekitar 30 orang dajjal. Ya, ini sekitar 30 orang pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Semuanya mengaku bahwasanya dirinya adalah Rasulullah. Hadis ini jelas juga membantah jamaah Rasul. Ya, ada satu jamaah yang mengaku bahwasanya Rasul itu tidak berakhir. Yani Rasul itu akan tetap ada terus. Dan Nabi Muhammad SAW, dia itu memang, kata mereka, memang akhir para nabi. Tapi dia bukan akhir para Rasul. Ya. Itu kata mereka. Kenapa? Karena kedudukan Rasul lebih rendah daripada Nabi. Lah, dari kata-kata ini jelas terbantah. Kulluhum yaz'umu Rasulullah. Semuanya mengaku bahwasanya mereka Rasulullah. Wah, kalau saya cerita itu lucu sekali. Kapan mereka diangkat menjadi Rasul? Saya tanyakan kepada seorang jamaah. Ketika mereka sudah mimpi bertemu Rasulullah. Ya. Kemudian kalau saya tanyakan, loh, Rasulullah SAW itu sifat-sifatnya dalam mimpinya bagaimana? Oh, enggak boleh dibicarakan, ya, rahasia. Jadi yang penting kalau seorang itu ngaku sudah mimpi ketemu Nabi, dia lapor kepada Rasul sebelumnya. Ya, ini guru dia, yang Rasul itu. Kemudian dari itu dia akan dikatakan, kalau begitu kamu sekarang sudah menjadi Rasul. Loh, yang ngelantik siapa? Yang ngelantik, kata dia, pengikutnya itu adalah Rasulullah SAW di mimpinya. Lah, kalau Rasulnya belangkonan bagaimana, saya bilang? Subhanallah, ya kan? Katanya enggak boleh membicarakan tentang sifat-sifat Rasul. Ya, mimpinya rahasia. Ya, kalau mimpinya rahasia, ya dajjal betulan pun bisa ngaku dia itu Rasul. Ya, na'am, na'udzubillahi min dzalik. Na'am. Makanya di sini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abi Dawud wa Tirmizi, hadis Sauban, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu sayakunu fi ummati salasuna dajjaluna kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada di kalangan umatku ini 30 orang dajjal pendusta yang semuanya mengaku sebagai nabi. Ketahuilah, aku ini adalah akhir para nabi. Tidak ada nabi setelahku. Subhanallah. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan tidak ada nabi setelahku, berarti juga tidak ada rasul setelahku. Karena rasul itu kedudukannya lebih tinggi daripada nabi. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi adalah Rasul. Jumlah anbiya sangat banyak, sedangkan jumlah rasul lebih sedikit daripada jumlah anbiya. Naam. Ini di antara tanda-tanda hari kiamat. Kemudian di antara tanda-tanda hari kiamat, dan ini satu berita yang nyata, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'a hatta yahsirul furatu an jabalin min dhahabin. Tidak akan tegak hari kiamat, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh yang berasal dari sahabat Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya, hadis yang sahih. Tidak akan tegak hari kiamat sampai sungai Furat itu di mana? Iran atau Irak, ya, Furat dan Tigris, kalau begitu, ya, dua sungai yang besar. Efrat, ya, kalau di sini Efrat, ya. Efrat atau Furat, ya. Sampai sungai Furat, Efrat, ya, begitu, ya, menampakkan dan menyingkapkan adanya gunung dari emas. Masya Allah. Sak gunung emas. Ya. Hatta yaktatilun nas atau yaktatilun nasu alaihi. Dan orang-orang semua memperebutkan. Orang-orang memperebutkan. Fayaktulua fayuktalu min kulli ummatin o min kullin min kulli mi'atitis min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una. Maka akan terbunuh dari setiap 100 orang 99 terbunuh. Jadi mereka akan berebut setiap 100 orang 99 terbunuh. Wa yaqulu kullu rajulin minhum, masing-masing orang dari 100 berharap, la ali akunu analladhi anju, mudah-mudahan saya yang selamat. Ya. Semuanya menginginkan gunung tersebut dan semuanya menginginkan selamat. 100 orang rebutan maka 99 mati. Itu setiap 100 orang loh. Lah nanti yang hidup itu kalau kumpul 100 lagi bunuh-bunuhan lagi, wong setiap 100 orang itu apa? Rebutan. Dari sini menunjukkan bahwasanya ini satu faedah sebetulnya. Harga emas itu akan tinggi sampai hari kiamat. Turun-turun dikit lah. Harga emas itu akan tinggi dan akan dicari. Dan bahwasanya kekayaan yang diberikan oleh Allah di bumi ini itu tidak akan ada habisnya. Di antaranya ini emas ini. Ya, subhanallah. Sampai akhir zaman kok ya rebutan emas. Kalau dipikir buat apa sih? Emas sudah banyak. Ini kita ngomong sekarang. Coba sekarang di depan kita ada 3 kilo emas. Ya kan? Dan enggak tahu siapa pemiliknya, tiba-tiba gelundung begitu. Ya, langsung kita kejar-kejaran. Ya, naudzubillahi min dzalik. Naam, ala kulli hal. Hadhihi alamat, ya, lam atau yang seperti ini lam taqa. Alamat yang ini yang terakhir disebutkan, ini adalah alamat yang lam taqa, belum terjadi. Ya, yang lam taqa. Adapun yang tadi adalah alamat yang sudah terjadi dan terus muncul. Dah yang terakhir ini adalah alamat yang belum terjadi atau tanda-tanda yang belum terjadi. Nah, jadi kalau boleh dikatakan alamat atau tanda-tanda kiamat itu ada 3. Yang pertama adalah amaratun ba'idah, tanda-tanda yang jauh dan belum terjadi. Afan, tanda-tanda yang jauh dan sudah terjadi. Kemudian tanda-tanda yang terus sedang terjadi dan terus bertambah. Ya, kemudian yang ketiga adalah alamat atau tanda-tanda yang belum terjadi. Dan di antara tanda-tanda yang belum terjadi adalah alamatun kubro, tanda-tanda yang besar. Ya, ini tanda-tanda yang dekat sekali dengan hari kiamat. Ya, kata para ulama, mereka mengumpulkan bahwasanya tanda-tanda itu ada 10. Ya, ada 10 sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan di sini, ya, bagian yang ketiga dari tanda-tanda hari kiamat adalah alamat al-kubro, tanda-tanda yang besar. Walaupun ini sebetulnya masuk pada tanda-tanda yang belum terjadi. Wa hiyallati ta'aqubuhu as-sa'atu idza dhaharat. Tanda-tanda ini adalah setelahnya akan langsung terjadi hari kiamat, yakni tidak jauh setelah itu. Wa hiya asyru alamatin lam yadhhar minha syai', ada 10 tanda dan belum terjadi sama sekali. Rawa Muslimun fi sahihihi, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, berasal dari hadis Hudzaifah ibn Usaid qal ittala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadakar. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul di depan kita saat kita sedang mudzakarah, yakni sedang berbincang-bincang. Faqal ma tadakarun, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang sedang kalian perbincangkan, apa yang sedang kalian pelajari. Qalu nadhkuru sa'ah, kami sedang mengingat-ingat tentang kejadian hari kiamat. Ini perbincangan siapa? Perbincangan para sahabat, ya. Qal innaha lan taquma hatta tarau qablaha asru ayat. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda-tanda. Maka kemudian beliau mengatakan, fa dzakara ad-dukhan, asap, awan, ya, munculnya awan hitam yang akan menyelimuti manusia. Yang kedua adalah ad-dajjal, munculnya apa? Dajjal. Yang ketiga adalah ad-dabah. Dabah itu adalah hewan yang muncul dari dalam dalam tanah dan kita tidak tahu bentuknya, belum tahu bentuknya, walaupun sebagian ulama mengatakan sebagian bentuknya disebutkan. Watulu usyamas min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian wanuzulu Isa ibn Maryam, turunnya Nabi Isa bin Maryam. Kemudian Ya'jud dan Ma'jud, munculnya Ya'jud dan Ma'jud. Kemudian terjadinya yang ketujuh ya berarti ya, salasu khusuf, tiga gerhana. Gerhana di belahan bumi timur, gerhana di belahan bumi barat, dan gerhana di tanah Arab. Tiga kali gerhana. Wa akhiru dzalika, berarti sudah berapa itu? 8, 9, 10. Kemudian akhiru dzalika narun takhruju min al-Yaman. Akan ada keluar api yang keluar dari Yaman dan akan menggiring manusia. Akan menggiring manusia. Jadi itu tadi di antara tanda-tanda, 10 tanda-tanda hari kiamat. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwasanya terjadinya gerhana itu bukanlah tanda-tanda yang besar. Bukanlah tanda-tanda yang besar. Dia adalah tanda-tanda yang sudah terjadi. Sebagian ulama mengatakan demikian. Ditambah kalau begitu apa tanda-tanda yang besar? Tanda-tanda berikutnya adalah munculnya Al-Mahdi. Munculnya Al-Mahdi. Al-Imam Mahdi, yaitu Muhammad bin Abdullah namanya. Kemudian dihancurkannya Ka'bah. Tanda berikutnya adalah dihancurkannya Ka'bah. Kemudian yang terakhir adalah diangkatnya Al-Quran dari muka bumi. Sudah berapa itu berarti? 11. 11. Diulangi coba. Yang pertama, munculnya awan. Kemudian Dajjal. Kemudian hewan dari bawah tanah. Tukalimun nasa. Terbitnya matahari dari arah barat. Turunnya Nabi Isa. Munculnya Ya'jud Ma'jud. Tiga gerhana kita keluarkan dari ini. Antum lingkari. Karena sebagian ulama mengatakan yang ini tidak termasuk alamat kubro. Sebagian ulama mengatakan yang ini tidak termasuk pada alamat kubro. Dikatakan di sini walladzi alaihi aktsarul muhaqqiqina min ahli ilmi annal alamatil asr udma hiya hadhihi salas ma dzakara fi hadits Hudzaifah bin Usaid siwa al khusuf. Para ulama mengatakan inilah alamat-alamat kubro kecuali khusuf, terjadinya gerhana. Fa innaha wa in kanat min alamati sa'ah, meskipun khusuf ini, yakni gerhana ini, meskipun dia itu adalah tanda-tanda hari kiamat dan itu tidak diragukan lagi, akan tetapi illa annaha taqa'u qablal asri al-udma, dia itu terjadinya sebelum 10 yang besar tadi itu. Maka ini kita keluarkan, kalau perlu mau dimasukkan dia jadikan nomor 1 atau sebelum nomor 1. Kemudian yang ke-8, keluar api dari Yaman. Kemudian sebelum itu berarti ketujuh, khusuf dijadikan nomor, khusuf dinolkan nomornya, kemudian setelahnya dijadikan nomor 7, tujuh berarti apa? Keluarnya api dari Yaman, kemudian yang ke-8 munculnya Imam Mahdi, kemudian yang ke-9 dihancurkannya Ka'bah, yang ke-10 diangkatnya Al-Quran. Demikian wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kemudian akan kita pelajari satu persatu insyaallah ta'ala secara ringkas. Mulai dari khurujul mahdi. Khuruju al-mahdi. Ini adalah berurutan. Akan kita pelajari secara berurutan. Khurujul mahdi, keluarnya Imam Mahdi. Huwa rajulun min ahlil bait, dia adalah seorang dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min waladi Al-Hasan bin Ali, dari keturunan Al-Hasan bin Ali. Ini Al-Mahdi menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah. Adapun Al-Mahdi menurut orang-orang Syiah adalah keturunan dari Husain bin Ali. Kenapa mereka mengatakan dari keturunan Husain bin Ali? Karena mereka marah kepada Hasan. Karena Hasan menyerahkan khilafahnya kepada siapa? Muawiyah. Padahal Muawiyah adalah musuh dari orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu benci sekali yang namanya kepada Muawiyah. Beda dengan Ahlu Sunnah. Maka Ahlu Sunnah mencintai Muawiyah sebagaimana mencintai para sahabat yang lainnya. Gara-gara serahkan kekuasaan, maka sudah. gelar bapak dari Imam Mahdi digeser menjadi keturunan Al-Husain. Maka yang mereka peringati adalah meninggalnya apa? Al-Husain. Ya, semuanya Al-Husain, Al-Husain, ya. Nah. Kemudian dikatakan di sini, yakhruju waqad mala'atil ardu jawran wa dhulman. Dia akan keluar tatkala bumi saat itu dipenuhi dengan kezaliman. Ya. Dipenuhi dengan kezaliman. Fayamla'uha qistan wa adla. Maka saat itu dia kemudian akan memerintah dengan apa? Dengan penuh keadilan. Ya. Nah. Kemudian dikatakan di sini, yuwafiqu ismuhu isman nabi wasmu abihi isma abin nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya mirip dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama bapaknya mirip dengan nama bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari hadis sahabat Abdullah ibn Mas'ud bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadhhabud dunya, dunia ini tidak akan sirna, hatta yamlikal arabu rajulun, sampai-sampai ada seorang yang akan memimpin negara Arab, min ahli baiti, ya, dari penduduk atau dari keluargaku. Yuwati'u ismuhu ismi, namanya mirip dengan namaku. Wasmu abihi isma abi, nama bapaknya mirip juga dengan nama bapakku. Yamla'ul arda adlan adlan wa qistan kama mala'at kama muli'at jawran wa dhulma. Maka saat itu kemudian bumi, yakni seluruh permukaan bumi akan dipenuhi dengan keadilan sebagaimana tadinya dipenuhi dengan kezaliman. Ini adalah yang pertama tentang keluarnya Imam Mahdi. Adapun tanda yang kedua, duhurul masih ad-dajjal, munculnya dajjal. Siapa dajjal? Dajjal adalah rajulun min bani Adam. Dia adalah anak keturunan Adam. Ya. Dajjal itu adalah anak keturunan Adam. Yakhruju fi akhir zamani fayuftan biha bihi kathiru minal khalq. Dia akan muncul di akhir zaman sehingga banyak sekali orang terfitnah dengan kemunculannya. Yujrillahu ala yadaihi ba'dal a'malil khariqah. Allah subhanahu wa ta'ala memang sengaja memberinya kemampuan yang luar biasa. Ya, tentunya adalah tujuannya untuk apa? Menguji keimanan manusia. Yadair rububiyah, dia mengaku-ngaku sebagai Rabb. Wala yaruju batiluhu alal mu'min, akan tetapi kebatilannya tidak laku bagi kalangan orang yang beriman. Kenapa? Ya, dia mengaku Rob, mengaku punya keistimewaan, tapi orang beriman sudah melihat apa? Stempel di kepalanya. Ya, apa? Kafara. Ya, enggak mungkin percaya pada orang kafir yang sedang ngedebus, istilahnya begitu ya. Apa ngedebus itu? Ya, ini berdusta. Ini yakdzib, ya. Dia itu adalah termasuk namanya saja dajjal. Dajjal itu artinya kadzab, ya. Dajjal itu artinya adalah apa? Kadzib, ya. Orang pendusta. Tapi ini adalah fitnah yang paling besar, ya, di dunia, ikhwan. Di antara fitnah yang paling besar di dunia ini. Nah. Kemudian yadkhulul amsaru kullaha, dia akan memasuki semua penjuru dunia. Subhanallah. Apakah termasuk daerah Pogong Baru ini, Ustaz? Pogong mana ini? Pogong Rejo. Wallahu ta'alam. Yang jelas dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua akan dimasuki oleh Dajjal, illal Makkah wal Madinah, kecuali kota Makkah dan Madinah. Kenapa tidak bisa masuk? Karena di gang-gangnya, di gang jalan-jalan kota Makkah dan Madinah dijaga oleh para malaikat dengan pedang-pedang mereka. Ya, jadi Dajjal itu takut untuk masuk kota Makkah dan Madinah, sehingga dia bisa hanya ngelongok ke arah kota Madinah dari sebuah bukit di balik Gunung Uhud. Ya, ini membuktikan sebagian ulama katanya di balik Gunung Uhud itu artinya apa? Artinya adalah Gunung Uhud itu termasuk tanah haram. Ya. Dia itu di luar Gunung Uhud. Ya, ini di balik Gunung Uhud kemudian melihat kejauhan akan terlihat sebuah menara putih di tengah kota Madinah. Subhanallah. Ya, Masjid Nabawi itu yang dilihat. Ya, subhanallah. Nah, jadi dia tidak bisa masuk. Nah, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menggoncangkan kota Madinah dengan 3 kali goncangan sehingga orang-orang munafik akan keluar. Ya, ketakutan. Tidak merasa aman lagi di Madinah. Sementara orang-orang yang beriman akan tetap merasa aman di kota Madinah. Nah, keluarlah mereka dan bergabung dengan Dajjal. Baik. Wa ma'ahu narun, dia akan membawa neraka. Wa jannatun, dan membawa surga. Ya, neraka dan surga. Fanaruhu jannatun wa jannatuhu narun. Tapi ingat, neraka yang dibawanya hakikatnya adalah surga. Siapa saja orang yang menentang dia akan dimasukkan ke dalam neraka dia, tapi hakikatnya dia justru masuk ke dalam surga. Dan orang yang mengikuti dia akan masuk ke dalam surganya Dajjal, tapi sesungguhnya itu adalah apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini memang betul-betul ujian. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min fitnati jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Dan sebaiknya kita juga menghafal surat Al-Kahfi, kalaupun tidak hanya hafal 1-10 di awal surat, maka sebaiknya minimal adalah 1-10 di awal surat. Kalau lebih baik lagi adalah menghafal seluruh surat Al-Kahfi. Ya, ini adalah salah satu penangkal dari fitnah Dajjal. Karena sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang menangkal fitnah Dajjal itu bukan hanya 1-10 ayat saja, akan tapi menghafal seluruh surat Al-Kahfi. Ya, makanya rutin dibaca setiap Jumat. Itu ada pahalanya tersendiri, ya, akan dinaungi oleh sinar oleh Allah Subhanahu wa taala, cahaya sampai Jumat berikutnya, begitu orang yang membaca surat Al-Kahfi. Dan kita hidupkan sunnah ini, jangan menghidupkan sunnah atau kebiasaan yang tidak ada dalilnya. Ya, orang malah sibuk pada yasinan padahal dalilnya adalah dhaif atau maudhu, sementara apa, sementara tentang Al-Kahfi dilalaikan begitu saja. Nah, kalau ganti kita kahfian hari Jumat. Ya, thalibul ilm itu kahfian. Ini membaca Al-Kahfi maksudnya. Ya, membaca Al-Kahfi di hari Jumat, dimulai dari malam Jumat pagi harinya sampai sore hari sebelum terbenamnya matahari. Nah. Kemudian dikatakan di sini wa qad dallatil ahadits sahiha ala khurujihi min hadits Abdullah bin Amr bin al-As alladhi akhrajahu Muslim fi sahihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim bersabda yakhruju dajjalu fi ummati fayamkusu arba'in, ya, akan keluar Dajjal di kalangan umatku dan dia akan tinggal selama 40. La adri arba'ina yauman wala arba'ina syahron au arba'ina aman. Saya tidak tahu apakah 40 hari, 40 bulan ataukah 40 tahun. Ya, fayab'atsullahu Isa ibn Maryam, maka di Allah Subhanahu wa taala mengutus Isa bin Maryam ka anahu Urwah bin Mas'ud, seakan-akan bentuknya menyerupai wajah Urwah bin Mas'ud, ya, seorang sahabat saat itu. Fa yatlubu fayuhlikahu, maka Isa bin Maryam akan mengejarnya dan akan membinasakan Dajjal tersebut. Ya, disebutkan bahwasanya 40 harinya Dajjal, yang sehari itu adalah kasanatin, ya, sebagaimana 40 hari, ya. 40 hari yang seharinya itu adalah seperti 1 tahun, kemudian hari yang kedua adalah seperti 1 bulan, yang hari ketiga adalah seperti 1 pekan, dan yang sisanya adalah seperti hari-hari biasanya. Demikian diterangkan. Nah, kemudian wa fi as-sahihaini, dalam sahihain disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inni undzirukumuhu wa ma min nabiyyin illa waqad andarahu qaumahu laqad andarahu nuhun qaumahu lakin saaqulu lakum fihi qaulan lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi ta'lamuna annahu a'war wa anna allaha laysa bi'a'war. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan sesungguhnya akan aku peringatkan kalian tentang Dajjal. Aku peringatkan kalian tentang Dajjal, dan tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti telah mengingatkan umatnya dari Dajjal. Sampai-sampai Nabi Nuh pun, ya, Nabi Nuh itu telah mengingatkan umatnya dari Dajjal. Walakin sa'aqulu lakum, tapi akan saya katakan satu perkataan kepada kalian yang belum pernah dikatakan oleh seorang nabi pun sebelumku kepada kaumnya, Maka kata Rasulullah SAW, ta'lamun, ketahuilah bahwasanya Dajjal itu picak sebelah matanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah buta sebelah matanya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua mata, dan sesungguhnya kedua matanya melihat. Kedua matanya adalah maha melihat. Subhanallah wa ta'ala amma yaqulu dhalimuna wa amma yasiful musyrikuna wa amma yasiful dhalimun. Maha suci Allah dari apa yang disifatkan oleh orang-orang musyrik dan orang-orang dhalim yang mengatakan Allah tidak memiliki mata, padahal Allah subhanahu wa ta'ala sendiri telah mengatakan dia memiliki mata. Akan tapi sesuai matanya adalah sesuai mata Allah subhanahu wa ta'ala, adalah sesuai dengan ketinggian dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sementara Dajjal memiliki dua mata, tapi yang satu apa? Yang satu picak, yang satu buta. Maka ketika nanti kalian ketemu Dajjal, seakan-akan Nabi Muhammad SAW mengatakan demikian, kalau kalian nanti itu ketemu Dajjal dan dia mengaku Allah, ketahuilah dia itu picak. Ada orang ngaku Allah tapi picak, ketahuilah dia itu bukan Allah. Ya. Ketahuilah bahwasanya dia itu bukan Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya fitnah Dajjal itu adalah sangat-sangat luar biasa. Ya, nah, maka didapatkan nanti kedatangan Dajjal, seorang mukmin itu mengikat keluarganya di rumah. Para wanita dan anak-anak itu diikat. Ya, jangankan Dajjal keluar, lah woro-woro pertunjukan debus saja pada kumpul semuanya, ya kan. Pertunjukan debus, tahu kan antum? Yang dipotong kemudian hidup lagi, yang dipendem hidup lagi, yang berjalan di atas ini, itu saja orang itu sudah terperangah, apalagi ini Dajjal bisa menghidupkan yang mati, bisa menghijaukan yang gersang, menggersakan yang hijau. Wah, ini kan luar biasa ini. Ya, fitnahnya lebih besar. Kalau debus itu nggak ada seberapa, ya. Debus itu yang gedebus itu tadi, ya. Subhanallah. Taib. Ini adalah diantara tanda-tanda tentang Masih Ad-Dajjal. Nomor berapa berarti tadi? 2. Ya, sekarang kita masuk pada tanda nomor 3. Nuzulu Isa bin Maryam. Turunnya Nabi Isa alaihi assalatu wassalam. Dia turun minas sama ilal ard. Dia akan turun dari langit menuju bumi. Hakaman adlan. Sebagai hakim yang adil. Ya, sebagai hakim yang adil. Fayaksirus salib. Dia akan memecahkan salib. Menghancurkan salib. Wayaqtulul khinzir, dan dia akan membunuh babi. Wayaqdi ala dajjal, dan dia yang akan membunuh dajjal. Dalat ala dhalika nusus minal kitabi wa sunnah. Hal ini ditunjukkan dengan nas-nas dalil dari Al-Quran dan sunnah. Adapun dari Al-Quran, apa yang menunjukkan turunnya Nabi Isa? Yang menunjukkan turunnya Nabi Isa adalah surat Az-Zukhruf ayat 61. Surat Az-Zukhruf ayat 61, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innahu la ilmun lissa'ati, dan sesungguhnya Al-Masih, yani Isa bin Maryam, adalah tanda-tanda datangnya hari kiamat. Bagaimana itu? Dikatakan di sini, wa qad istadalla bihadihi al-ayah ala nuzuli Isa kathirun minal mufassirin. Banyak sekali kalangan ahlu tafsir yang menjadikan ayat ini sebagai dalil turunnya Isa bin Maryam. Wa yunqalu hadha an ibni Abbas, dan penafsiran ini diambil dari Ibnu Abbas. Ayat berapa? Surat apa ayat berapa? Az-Zukhruf ayat 61. Wa innahu la ilmun lisa'ah. Sesungguhnya dia adalah tanda akan datangnya hari kiamat. Alama akhraja Ahmad fi musnadihi an Ibni Abbas, sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di musnadnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi tafsiri hadhil ayah, ketika menafsirkan ayat ini Ibnu Abbas mengatakan, huwa khuruju Isa bin Maryam alaihi salam qabla yaumil qiyamah. Ya, ayat ini adalah artinya turunnya, keluarnya Isa bin Maryam sebelum terjadinya hari kiamat. Ya, hadis ini adalah riwayat Imam Ahmad. Dari sahabat siapa? Ibnu Abbas. Dan kita tahu siapa Ibnu Abbas? Ahlu ta'wil, yakni ahlu tafsir yang sahih, yang didoakan oleh Rasulullah SAW apa? Allahumma 'allimhu at-ta'wil wa faqqihhu fid din. Ya Allah, ajarilah dia tafsir Al-Qur'an dan fahamkanlah dia dalam urusan agama. Wa kama dallat ala nuzuli Isa ibn Maryam al ahaditsu sahihah. Demikian juga hadis-hadis yang sahih menunjukkan turunnya Isa bin Maryam dalam sahihain misalnya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim berasal dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sudah berapa riwayatnya Abu Hurairah hari ini kita ambil? Banyak ya. Tadi Abu Hurairah, sekarang Abu Hurairah. Masyaallah ini. Ini fungsinya ilmu ya ikhwan, ya. Sering disebut itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dia itu adalah tanda keimanan seorang mukmin. Orang yang melihat dia akan mencintai dia, ya. Maka kalau ada orang membenci Abu Hurairah, diragukan keimanannya. Karena sudah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allahumma ahbibhu ya ilan nas, yakni cintakanlah dia kepada hati manusia, ya, dia dan ibunya Abu Hurairah. Nah, taib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan fayaksiru saliba wa yaqtulul khinzira wa yadha'u wa yaqtulu wa yaqtulul khinzira wa yadha'ul jizyata wa yufidul mala hatta la yaqbaluhu ahadun hatta takuna sajadatal wahida khairan minad dunya wa ma fiha." Ya. Demi zat yang jiwaku di tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni demi Allah, hampir-hampir akan turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil, dan dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan dia akan menerapkan jizyah. Ya, menerapkan jizyah kepada orang-orang yang tidak tunduk kepada al-Islam. Wa yafidul mal, dan harta itu akan melimpah ruah sehingga la yaqbaluhu ahad, tidak ada lagi orang yang butuh kepada harta. Sekarang rebutan, ya kan, besok akan muncul suatu saat harta itu enggak ada nilainya. Makanya segala sesuatu berputar seperti itu. Sekarang kita bangga dengan apa yang kita miliki, mungkin di suatu zaman nanti enggak akan ada nilainya. Demikian ya. Demikianlah kata Rasulullah SAW tentang munculnya Nabi Isa. Itu tanda yang nomor berapa? Nomor 3. Tanda yang nomor 4, khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Siapakah mereka? Wahum khalqun kathir. Mereka itu adalah makhluk yang jumlahnya banyak sekali. Ya, banyak sekali. La yadaini li ahadin biqitalihim, tidak ada satu pun yang mampu untuk membunuh mereka. Qila innahum min waladi Yafuth, dikatakan bahwasanya mereka itu adalah keturunan Yafuth, salah seorang anak Nabi Nuh alaihi salam. Ya, keturunan Yafuth. Antum kalau baca tentang Ya'juj dan Ma'juj dalam tafsir Ibnu Katsir banyak sekali ya, di antara sifat-sifatnya mungkin hidungnya mereka bagaimana, ya kan, kemudian bentuk mata mereka, kemudian bentuk tubuh mereka, itu diterangkan dalam tafsir dan hadis-hadis yang ada. Kemudian dikatakan di sini, innahum min waladi Ya'fus min waladi Nuh alaihi salam wa qad dalla ala khurujihimul kitab was sunnah. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 96 sampai 97. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, sampai apabila dibuka bagi Ya'juj dan Ma'juj, yakni pintunya dibuka, temboknya dibuka, ya. Wa hum min kulli hadabi yansilun, maka mengalirlah mereka dari seluruh bentuk atau seluruh tempat yang tinggi, mengalir kayak air, ikhwan. Us begitu. Karena saking banyaknya. Ya, saking banyaknya maka sehingga apa? Sehingga yang dilalui semuanya rusak. Sampai-sampai mereka akan melalui sebuah laut, sebuah danau, ya, yang awalnya bisa minum, yang akhir sudah tidak kebagian airnya. Subhanallah, ini saking banyaknya ini. Ya, saking banyak jumlah mereka. Waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladina kafaru. Ini surat Al-Anbiya ayat 96. 97. Demikian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Zainab bintu Jahshin, dari sahabiyah Zainab bintu Jahshin radhiyallahu taala anhu. Siapa beliau? Istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha yauman faza'an. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepadanya, yakni masuk mendekati dia dalam kondisi ketakutan. Yaqulu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wailul lil arabi min syarrin qad iqtarab. Sungguh celaka orang-orang Arab karena ada bahaya yang sudah mendekat. Futiha min radmi Yajuj wa Majuj misla hadhihi. Sungguh telah terbuka tembok betengnya Yajuj wa Majuj seperti ini. Ya, beliau melingkarkan antara ibham, antara jempol dengan jari setelahnya. Yakni sudah sebesar ini. Subhanallah. Sudah bolong, ikhwan. Ini di zaman siapa? Di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah sekarang sudah lubangnya sudah tambah besar sehingga mereka sudah bisa keluar ngobrol, merobol? Jawabannya belum, ya ikhwan. Belum. Ya, nanti munculnya adalah mendekati hari kiamat. Kenapa? Mereka sudah bolong, ya, mendapatkan cahaya matahari bolong, ya, masuk. Kemudian sehingga kemudian mereka mengatakan, sudah kita istirahat dulu. Besok kita akan selesaikan dan kita akan keluar. Dan mereka itu tidak mengucapkan insya Allah. Loh Ustaz, mereka, memang mereka muslim. Wallahu ta'ala alam, yang jelas orang itu walaupun tidak muslim percaya akan kekuatan Allah. Orang kafir itu yakin bahwasanya mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bukan muslim, ikhwan. Ya, mereka bukan muslim. Dan bukan berarti yang mengucapkan insya Allah itu hanya orang-orang yang muslim. Banyak orang-orang yang percaya tentang kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Naam. Sampai akhirnya mereka kembali, ternyata lubangnya tertutup lagi. Ya, terus begitu mereka menggali, melubangi, kemudian lubang lagi, kemudian mereka mengatakan, ya, mengatakan sudah akan kita selesaikan besok. Ya, besoknya datang lagi, sudah rapat lagi. Sampai kemudian apabila tiba waktunya, maka salah seorang di antara mereka mengatakan insya Allah. Sehingga mereka kemudian merobol. Ya, rame-rame keluar. Na'udzubillahi min dalik. Nasallallahan yu'idana min fitnati ajuji wa ma'ajud kama yu'idana min fitnati ad-dajjal. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari fitnah ya'ajud dan ma'ajud dan fitnah dajjal. Ini alamat atau tanda yang keberapa? Keempat. Nah, alhamdulillah. Yang kelima, dihancurkannya Ka'bah dan dirampasnya perhiasan-perhiasan di sekitar Ka'bah. Ya. Ala yadi dhis suwaiqataini, di tangan seorang yang bernama as-suwaiqataini. Ya. Orang yang memiliki dua betis yang kecil. Ayo, silakan dipegang betisnya, ya kan. This way qata ini, suwaiq itu jamak dari saq. Apa? Bukan jamak, dari kata-kata saq. Saq itu artinya apa? Betis. Dan suwaiq itu tasghir. Kata-kata pengecilan dari betis. Artinya orang-orang yang memiliki betis kecil. Ini sifatnya orang-orang Sudan dan sifatnya orang-orang Ethiopia. Betis mereka kecil-kecil, tapi kalau lomba lari, ya kan, menangan mereka. Nah, kita kalau lari kabotan betis, ya kan? Betisnya betis pegunungan. Oh, baru gede-gede gitu kan. Karena suka manjat gunung dirinya gede gitu. Nah, orang-orang Sudan itu betisnya kecil-kecil. Maka dikatakan di sini, ala yadi this way qaitaini minal Habasyah. Dari negeri Habasyah. Negerinya siapa itu, kawan? Negerinya siapa Habasyah? Raja siapa yang dulu pernah? Najasyi. Dan sebelumnya? Di zamannya Abdul Muttalib? Pasukan Gajah. Iya kan? Pasukan Gajah. Itu juga dari negeri Habasyah. Ya, memang dari sana itu. Nah, kalau begitu apakah ini sudah terjadi? Belum. Belum terjadi. Ini nanti akan terjadi. Nah. Faqat akhraja Syaikhani min hadis Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Syaikhan yakni Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nasallallahu an nuhibbahu, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang cinta kepada Abu Hurairah. Qal, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhribul ka'bata dhus suwaiqaini minal Habasyah. akan dihancurkan Ka'bah itu oleh seorang yang bernama Dzuwaiqaini dari negeri Habasyah. Ya, dari negeri Habasyah. Kemudian dikatakan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan yukhribul ka'bata dzuwaiqaini minal habasyah wa yaslubu hulyaha hilyaha wa yujarriduha min kiswatiha. Akan dihancurkan Ka'bah itu oleh seorang dari negeri Habasyah dan dia akan mengambil perhiasan-perhiasan yang ada di sekitar Ka'bah dan dia akan melepaskan kiswah kain penutup Ka'bah. Dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah SAW, laka'anni anduru ilaihi, sungguh seakan-akan aku sekarang ini sedang melihat dia menghancurkan Ka'bah batunya satu persatu. Subhanallah. Loh Ustaz, bukankah waman dakhalahu kana amina, barang siapa yang masuk ke dalam Ka'bah, yakni ke tanah haram, maka dia akan aman. Na'am. Itu selama masih dijaga oleh Allah. Tapi kalau Allah sudah mengizinkan dihancurkan, hancur. Ya kan? Untuk menguji siapa? Untuk menguji manusia. Dulu di zaman Abraha, Allah akan menghancurkan, Allah akan akal Allah, subhanallah. Di zaman Abraha, ketika Abraha akan menghancurkan, maka Allah menahannya. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِذُلْمٍ أَوْ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ أَوْ بِذُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَظِيمٍ. Barang nudhiku min adzabin alim, barang siapa yang menghendaki kejahatan terhadap Ka'bah, terhadap Baitullahil Haram, atau ingin melakukan ilhad di dalam Baitullahil Haram, maka Allah akan menimpakan kepadanya azab yang sangat pedih. Makanya hatta orang yang berniat walaupun tidak menuju Ka'bah, niat tok duduk di sini tenang-tenang dan dia berniat untuk menghancurkan Ka'bah atau berbuat buruk di sekitar Ka'bah atau di tanah haram, maka dia pelaku dosa besar. Wa man yurid, yani cuma ingin tok. Subhanallah. Ya, apalagi kalau haji cita-citanya di sana untuk jualan rokok misalnya, ya kan. Wah, ini ya repot tenanan nih. Ya. Kemudian di sana itu untuk bermaksiat. Karena ada di antara mereka orang berhaji itu di sana ingin melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, kesyirikan terutama, ya kan? Datang ke tanah Mekah, jauh-jauh ke tanah haram, ke tanah suci, cuma ingin melihat tempat yang namanya maktabah. Untuk bertabaruk. Maktabah itu adalah satu tempat yang sekarang menjadi Maktabatul Haram, yakni perpustakaan di tanah haram di Mekah, ya. Dulu katanya itu adalah tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak orang-orang sufi datang ke sana ya untuk tabaruk di maktabah. Ya, untuk tabaruk di tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ya. Ini tentang dihancurkannya Ka'bah. Kemudian yang keberapa? Yang keenam. Dukhon. Ini awan. Wa huwa bi'asu dukhan 'azimin minas sama' yaghsannas wa yu'immuhu wa yu'immuhum wa ya'ummuhum. Akan turun awan yang besar dari langit, ya, akan melingkupi manusia dan menutupi mereka semuanya. Di sini ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan juga hadis. Adapun Al-Qur'an adalah surat Ad-Dukhan ayat 10 sampai 11. Surat Ad-Dukhan ayat 10 sampai 11. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Tunggulah ketika langit akan mendatangkan dukhan, satu awan yang sangat besar, ya. Yaghshanna sahada adabun alim. Awan itu akan melingkupi semua umat manusia dan mereka mengatakan dan ini adalah sebuah azab yang sangat sangat pedih. Adapun sunnah adalah hadis Hudzaifah ibn Su'aid, ya, al-Mutaqaddim, yang disebutkan yang telah lalu, yaitu tentang apa munculnya 10-10 atau 10 tanda-tanda hari kiamat. Nah, kemudian tanda yang ke-7, raf'ul Qur'an minal ardi ilas sama, diangkatnya Al-Qur'an dari bumi menuju langit. Fala yabqa minhu ayatun fi satrin wala sadrin wala illa rufiat. Maka tidak ada ayat, satu ayat pun yang tertulis di dalam lembaran atau dihafal dalam hati kecuali akan diangkat. Ya. Sebagian mereka mengatakan qara'tu al-lailata hadhil ayah, pada malam hari saya masih membaca surat ini atau ayat ini, besok harinya sudah tidak ada. Ya, ayat-ayat itu akan dihapus, semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang ada dalam hati-hati para penghafal, Ustaz kalau begitu lalai lupa dong. Ya, dimeninggalkan. Ini orang yang hafal Al-Qur'an akan meninggal dunia, sehingga apa? Tersisa orang-orang yang tidak lagi hafal Al-Qur'an. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Al-Hakim dari hadis Hudzaifah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadrusul islamu kama yadrusul washiyyu tsaubi, Islam itu akan luntur sebagaimana lunturnya pewarna pakaian, hatta la yadri atau hatta la yudra, sehingga tidak dikenal ma siyamun wala salatun wala nusukun, apa itu puasa, enggak kenal, enggak ada orang yang puasa, ya, wala salatun, enggak ada orang yang salat lagi, wala nusukun, dan tidak ada lagi orang yang bernusuk, berhaji ataupun berkorban. Wala yusra ala kitabillah, dan sungguh kitab Allah itu akan diambil di malam hari, fi lailatin, diperjalankan, yakni diambil di malam hari, falayabqa fil ardi minhu ayatun, maka tidak akan lagi tersisa satu ayat pun di muka bumi. Adapun alamat atau tanda yang kedelapan adalah tulu'us syamsi min maghribiha, ya, terbitnya matahari dari arah barat. Wa qad dallatil ayah wan nusus min alkitabi wa sunnah, banyak ayatnya, ya, sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 157, ya, surat Al-An'am ayat 157, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira, ya, dalam ayat ini dikatakan bahwasanya pada hari datang sebagian ayat-ayat Allah di mana keimanan tidak akan bermanfaat bagi satu jiwa apabila dia tidak beriman sebelumnya atau tidak berbuat kebaikan dalam keimanannya saat itu, yakni saat sebelumnya. Yakni saat itu sudah hilang kesempatan. Yang ada adalah iman sebelumnya yang berlaku atau amal soleh yang dikerjakan ketika dia beriman sebelum hari itu. Apa? Faqad dhahaba jam'un minal mufassirin, sebagian ulama ahlu tafsir mengatakan bahwasanya yang disebut dengan sebagian ayat-ayat Allah adalah tulu'us syams min maghribiha, yakni terbitnya matahari dari arah barat. Jadi setelah terbitnya matahari dari arah barat itu masih ada kehidupan. Ya, masih ada kehidupan, belum hancur, tapi orang-orang saat itu sudah bingung. Ya, sudah bingung karena tidak bermanfaat lagi keimanan mereka yang saat itu mereka semuanya akan beriman ketika melihat matahari keluar dari arah barat, ya. Dikatakan dalam wa aqwalul mufassirin fil ayah, dikatakan berkata al-imam al-qurtubi wa aulal aqwal bisawab fi dzalika ma tadhaharat bihi al-akhbaru an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala dzalika hina tatlu'u syams min maghribiha, ya. Kata Al-Imam At-Tabari bahwasanya pendapat yang rajih adalah ayat ini berbicara tentang terbitnya matahari dari arah barat. Warwa Syekhan, demikian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'ata tatlu asyamsu min maghribiha, tidak akan tegak hari kiamat sampai terbitnya matahari dari arah barat. Fa idza tala'at fara'ahan nasu amanu ajma'un, ya, apabila kemudian terbit dari arah barat kemudian manusia melihatnya kemudian mereka berbondong-bondong beriman, semuanya beriman, ya, ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha, itulah hari di mana keimanan seseorang sudah tidak lagi bermanfaat. Lam takun amanat min qabl, kalau dia tidak beriman sebelumnya. Au kasabat fi imaniha khaira, atau tidak berbuat baik dalam keimanannya. Sudah kadaluarsa. Pol expired. Ya, betul expired, ya. Nah, expire, ya, sudah sudah habis masa berlaku, ya, sudah habis masa berlakunya. Taib, adapun yang kesembilan, nasallallahu alaihi wasallam alafiyah, ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk beriman dan senantiasa istiqomah dalam keimanan kita. Adapun yang kesembilan adalah khurujud dabbah, munculnya hewan, yaitu hewan yang besar, ya. Qil, dikatakan oleh para ulama, inna tulaha situna dhira'an, tingginya itu 60 hasta. Sak gede pohon klopo itu ya. 60 hasta itu berapa? Sekitar 30 meter. Ya, 30 meter. Padahal manusia besok apa? Semakin menggeret. Kalau bahasa Belandanya mungkin mungkret gitu ya. Ini mungkret itu bahasa Jawa atau bahasa London? Mungkret gitu ya. Nah, jadi subhanallah, ya. Ketika orang-orang sudah semakin kecil, maka ini muncul hewan yang besar, tingginya sekitar 30 meter. Ya, dzata qawamin wa wabar. Dia memiliki kaki-kaki dan juga memiliki ekor. Seperti apa? Wallahu ta'ala alam. Ya. Waqil, dan ada yang berkata, hiya mukhtalifatul khilqah. Dia itu bentuknya beraneka ragam, macam-macam. Enggak usah dibayangkan kayak dinosaurus, ya kan? Dinosaurus itu hanya rekayasa saja itu, dinosaurus. Wa illa mungkin dinosaurus di zamannya itu seperti apa? Kadal di zaman kita, ya, kayak apa, kayak komodo di zaman kita, mungkin begitu, ya, karena dulu zamannya Nabi Adam, kemudian zaman orang-orang dahulu tinggi-tinggi kan, iya begitu, ya, mungkin sebesar sapi lah dinosaurus di zamannya itu, ya, karena orangnya tinggi-tinggi, jangan dibayangkan sekarang muncul dinosaurus, orangnya kecil itu film gitu, itu orang yang tidak paham bagaimana bentuk manusia di zaman dahulu. Nah, taunya manusia itu ya itu tadi, kecil-kecil, ya kan, seperti mereka. Nah, taib, dikatakan di sini, waqila mukhtalifatul khilqah, banyak bentuknya, beraneka ragam bentuknya, ya ini enggak tahu bentuknya. Tusbihu iddatan minal hayawanat, ya, menyerupai sekian bentuk hewan. Ya ini campur-campur bentuknya. Wallahu ta'ala alam. Wa qad dalal kitabu wa sunnah ala khurujiha qabla qiyamis sa'ah. Al-Quran dan sunnah menunjukkan tentang munculnya hewan itu sebelum datangnya hari kiamat. Wa idha waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabatum minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Apabila telah datang keputusan kami atas mereka, maka kami keluarkan kepada mereka seekor hewan berasal dari dalam bumi yang mengajak mereka bicara, dan mereka dan binatang itu berbicara annannasa kanu biayatina la yuqinun. Dia akan berkata kepada umat manusia bahwasanya manusia-manusia itu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Nah, ada orang mengatakan ini alien ini. Bukan alien, daba, hewan ini. Hewan bisa bicara. Alien itu hanya rekayasanya orang-orang produser film, ya, nakut-nakuti anak-anak itu, ya, hewan-hewan makhluk aneh, makhluk planet yang lainnya, UFO dan yang lainnya. Itu biar laku filmnya. Nah. Wa rawa Muslim berkata atau diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat siapa, ikhwan? Abu Hurairah, ya, dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun, tiga perkara, idza kharajna, apabila sudah keluar, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, maka tidak akan bermanfaat lagi orang-orang yang belum beriman saat itu, au kasabat fi imaniha khaira, atau tidak sempat melakukan amal soleh dalam keimanan sebelumnya. Ya, apa itu tiga perkara? Tulu usyamas min maghribiha, apabila matahari sudah terbit dari arah barat. Wadajjal, dan munculnya dajjal. Wadabatun minal ard, dan munculnya hewan dari tanah. Wa akhraja al-imam Ahmad, dikatakan oleh al-imamu Ahmad, an Abi Umamah, dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, takhrujud dabah, akan keluar hewan. Fatasimun nas, dan dia akan memberi tanda orang-orang. Ya, ini nyetempel tugasnya dabbah itu. Memberi setempel. Ala kharatimim, di hidung-hidung mereka. Teplok gitu. Ya. Siapa orang yang tidak beriman? Hadi la yu'minun. Hadi la yu'minun. Hada la yu'minin. Ini yang tidak beriman kepada ayat Allah. Ini tidak beriman kepada ayat Allah. Hatta yushtara atau yastari rajulu al-ba'ir. Sehingga suatu saat di zaman mereka itu, akan ada seorang membeli unta. ya. Kemudian ketemu dengan temannya, fayaqul, kemudian dikatakan, mimman ishtaraitahu, dari siapa kamu beli unta ini? Fayaqul, maka orang tadi yang membeli unta mengatakan, min ahadil mukhattamin, dari salah seorang yang ada stempelnya. Ya, dari salah seorang yang ada stempelnya. Jadi saat itu ada dibagi orang beriman kelihatan dan orang yang tidak beriman ada stempelnya. Subhanallah, apa hikmah di balik ini? Ujian bagi Allah ujian bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, itu kan sangat khawatir sekali orang yang dapat stempel itu, udah tanda-tanda udah enggak dapat bahagia itu. Nah, al-alamah al-ashirah. Adapun yang ke-10 adalah khurujun narun azimah, keluarnya api yang sangat besar. Ya, yang mereka itu akan mengumpulkan umat manusia, mengepung. Ya, mereka akan dikepung oleh api. Ada yang mereka berkelompok-kelompok, ada yang bertiga, dua orang di ontanya, tiga orang di ontanya, 10 dengan satu ontanya. Kemudian kalau mereka bangun di sore hari, apinya juga di sekitar mereka. Bangun di pagi hari, apinya juga mengikuti mereka. Ini api itu akan terus mengikuti manusia, mengepung dimanapun mereka berada. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari haul yaumil qiyamah, dari kedahsyatan hari kiamat, dan menjadikan kita orang-orang yang beriman dan beramal soleh sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia nantinya. Taib, ini adalah pembahasan yang pertama, al-mabhas al-awal, tentang tanda-tanda hari kiamat. Banyak sekali tentang tanda-tanda hari kiamat. Bahkan para ulama ada mengarang buku yang namanya Asyratus Sa'ah, buku tentang tanda-tanda hari kiamat. Kemudian juga diantaranya adalah tentang Al-Qiyamah Al-Kubro, yang di dalamnya juga terbahas atau dibahas tentang kiamat-kiamat, tanda-tanda hari kiamat, ya, secara rinci. Kemudian juga di sana ada buku berjudul Al-Qiyamah Al-Sughra. Kalau ini tentang Sughra, tentang jilid 1, kemudian ini adalah jilid 2. Ini tentang kiamat segini. Ya, tulisannya kecil-kecil lagi. Jadi kalau dibahas mungkin 2 jam enggak akan selesai. Nah, 2 jam setiap hari selama berapa tahun? Ya, sampai kiamat mungkin, ya. Artinya sampai salah seorang di antara kita meninggal belum selesai, mungkin banyak sekali masalah kiamat. Fa ala kulli hal, ya, selama kita tidak bisa mendapatkan semuanya, maka sebagian kita akan berusaha untuk pelajari. Mabhas yang kedua, pelajaran yang kedua, pembahasan yang kedua adalah tentang na'imul qabr wa adzabuhu. Tentang nikmat kubur dan azabnya. Ya, nikmat kubur dan azabnya. Dikatakan di sini bahwasanya pembahasan nikmat kubur dan azabnya akan terbagi menjadi beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama dalam nikmat kubur dan azabnya, pembahasan yang pertama adalah tentang keimanan kita tentang adanya nikmat kubur dan azab kubur. Berikut dalilnya. Keimanan tentang apa? Nikmat kubur dan azab kubur, berikut dalilnya. Yang pembahasan kedua adalah atas apa terjadi nikmat ataupun azab kubur? Yani apakah jasad ataukah ruh? Yani apa atau apa yang tertimpa oleh nikmat kubur, apa yang akan merasakan, siapa yang akan merasakan nikmat kubur dan merasakan azab kubur, apakah sekedar ruh ataukah jasadnya saja ataukah ruh dan jasad. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah iman kepada malaikat mungkar nakir. Ini tiga pembahasan. Ya, tiga pembahasan dalam masalah nikmat kubur dan azabnya. Adapun yang pertama tentang keimanan adanya nikmat kubur dan azab kubur. Kata Syekh di sini, saya membaca sebuah buku para yang dikumpulkan oleh sebagian para ulama berjudul Kitab Usulil Iman fi Dhoi'il Kitabi wa Sunnah. Kitab tentang pokok-pokok ajaran keimanan yang dikumpulkan oleh sekelompok para ulama. Kata mereka rahimahullah, mereka mengatakan al-iman bi na'imil qabr li ahli ta'ati bi adabil qabr, al-iman bi na'imil qabr li ahli ta'ah wa bi adabil qabr liman kana mustahiqqan lahu min ahli al-ma'siyati wal fujur min usulil iman allati dalat 'alaiha nususul kitab was sunnah. Keimanan tentang adanya kenikmatan kubur dan tentang adanya siksa kubur. Keimanan tentang adanya nikmat kubur bagi orang-orang ahlu ta'at, orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan tentang adanya azab kubur bagi orang-orang yang berhak mendapatkan dikarenakan dia adalah ahlul maksiat dan ahlul fujur. Ini semua adalah termasuk usulul iman, pokok-pokok keimanan seseorang. Jadi wajib untuk beriman. Dan ini kenikmatan kubur dan siksa kubur, dalat aliha nususul kitabi wa sunnah, ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah. Ada dalilnya dari Al-Quran dan sunnah. Apa? Di antara dalil-dalil Al-Quran adalah surat Ibrahim ayat 27. Surat apa? Ibrahim ayat 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekokohan kepada orang-orang yang beriman dengan qawlu thabit, dengan perkataan yang sabit, yaitu dengan la ilaha illallah fil hayati dunya wa fil akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Dikatakan di sini, fadallatil ayatu ala tasbitillahi ta'ala lil mu'minin inda su'ali fil qabr wa ma yatba'u dhalika minan na'im. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman tatkala mereka menghadapi pertanyaan di kubur. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan mereka terhadap atau dalam perkara-perkara berikutnya yang menyusul. Ya, berikutnya yang menyusul. Dan mereka akan mendapatkan nikmat. Siapa? Orang-orang yang beriman. Nah, dengan sebab mereka beriman, maka akan dikokohkan dalam masalah pertanyaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur, dan juga mereka akan mendapatkan pengokohan, yaitu dengan cara mendapatkan nikmat. Akhraj al-Bukhari min hadis al-Bara ibn Azib, diriwayatkan oleh al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari, berasal dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Idza aq'ada al-mu'minu fi qabrihi utiya thumma shuhida atau shahida anna la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fadzalika qawluhu yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Apabila seorang mukmin didudukkan di dalam kuburannya, seorang mukmin didudukkan di dalam kuburannya, ustaz, kalau begitu ini ruhnya tok yang didudukkan. Loh, dari mana kamu mengatakan itu ruhnya tok? Lah kan kuburannya pendek, Ustaz. Kalau duduk itu kejedut. Wih, alam kubur itu beda dengan alam dunia. Iya kan? Allah berkuasa untuk meluaskan kuburan sehingga orang itu mampu duduk tanpa kejedut. Dan mampu menyiksa orang itu sampai hancur, meskipun kalau dibongkar ternyata tenang-tenang saja. Meskipun orang itu diteliti, ditunggu, ditaruh air raksa yang kalau goncang sedikit saja sudah apa? Jatuh. Allah mampu disiksa, kembalikan lagi ketika ada orang melihat. Wong, suara siksaannya juga tidak terdengar oleh kita. Ya kan? Walaupun Anda beri taruh perekam di sana, ya kan? Kemudian angkat perekam itu, enggak akan terdengar apa-apa. Karena kita tidak bisa mendengarnya. Karena kalau kita mendengar siksaan kubur, niscaya kita tidak berani ngubur teman kita. Itu salah satu hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memperdengarkan kepada kita siksa kubur. Ya. Kalau kita dengar siksa kubur, hidup kita enggak akan tenang. Enggak ada namanya pengantin baru, ya. Enggak ada namanya kehidupan yang tenang, enggak ada tidur yang nyenyak. Karena suaranya itu sangat sangat sangat menakutkan. Oh, Ustaz, kalau begitu benar, Ustaz, rekaman suara yang di mana itu? Yang di internet katanya ada apa namanya? Teriakan-teriakan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian teriakan kesakitan. Kita katakan Allahu Akbar itu teriakannya siapa? Ya. Apakah teriakannya orang yang disiksa itu Allahu Akbar begitu? Orang kafir enggak teriak Allahu Akbar. Ya kan? Kalau malaikat itu mengatakan ketika menyiksa itu Allahu Akbar, itu berarti suara malaikat, masa terekam. Kan begitu. Jadi subhanallah, dan sumbernya siapa itu rekaman di internet itu? Sumbernya ya orang-orang sana itu. Ya, orang-orang yang mengada-ngada katanya lagi menggali begitu ya. Menggali di kedalaman sekian kemudian tertangkap oleh mereka suara-suara yang tidak tidak dikenal. Kok ya sempat-sempatnya ngerekam gitu loh. Nah, itu lagi. Ya, subhanallah. Jadi alam kubur, ikhwan, itu beda dengan alam dunia nyata. Itu alam tersendiri. Wong sesama alam dunia saja, orang sadar dan orang tidur, itu sudah beda toh. Anda sekarang ini di Masjid Al-Asri, tapi ternyata karena ketiduran di taklim, ya kan? Anda sudah melanglang buana ke Purbalingga, ada yang ke Purwokerto, ada yang ke Suruweng, ada yang ke Ngawi, ada yang ke Wates, kan begitu. Ya, itu. Anda di ada yang kembali ke rumah kos-kosan. Seakan-akan lagi tiduran di atas bantal. Begitu ustaznya ber lah baru bangun, ya kan? Kembali ke dunia Anda semula. Begitu. Ini masih sama-sama dunia loh. Bagaimana kalau yang satu dunia, satunya alam kubur? Maka ini jelas, hadis ini benar. Kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya orang yang mati nanti akan didudukkan. Ya, idza aqadal mu'min, apabila seorang mukmin didudukkan di dalam kuburnya, kemudian didatangkan kepada dia malaikat, kemudian dia bersaksi bahwasanya la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, ya. Fadzalika, maka kata Rasulullah SAW, itulah makna firman Allah Ta'ala, kata beliau SAW, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawlis sabit. Itulah ketika Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang sabit. Perkataan yang kokoh. Ini berarti ayat ditafsirkan dengan hadis. Nah, wa dalilu adzabil qabr min al-Qur'an, di antara dalil adab kubur yang terdapat di dalam Al-Qur'an juga adalah surat Ghafir ayat 45 dan 46. 45 dan 46. Wa haqa bi ali fir'auna su'al adzab annaru yu'raduna 'alayha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal adzab. Dan telah pasti diputuskan buat keluarga Fir'aun, mereka akan mendapatkan azab yang paling pedih. An-nar, api akan dipampangkan kepada mereka pagi dan sore hari. Wa yauma taqumu sa'ah, dan ketika tegaknya hari kiamat, lihat, api dipampangkan kepada mereka pagi dan sore hari. Dan ketika tegaknya hari kiamat, mereka akan dimasukkan ke dalam asyaddal adzab, azab yang lebih pedih. Berarti ayat ini menggambarkan apa, ikhwan? Ada azab sebelum azab neraka. Ini adalah dalil yang terkuat adanya azab kubur. Ya, di antara dalil yang terkuat tentang adanya azab kubur. Ini surat Ghafir ayat 45-46. Qala al-Qurtubi, berkata al-Imam al-Qurtubi, al-jumhur, para ulama, ini jumhurul ulama, ala anna, mereka sepakat, para jumhur atau jumhurul ulama, mereka berpendapat bahwasanya hadzal arad, pemampangan api, ya, penampakan api di depan ali Fir'aun, yakunu fil barzakh, terjadi di alam barzakh. Wa huwa hujjatun fi tasbiti adzabil qabr. Ini adalah dalil yang kuat untuk menetapkan adanya adab kubur. Kalau yang tadi adalah nikmat kubur, ya. Wa qala al-Hafidz Ibnu Katsir, berkata al-Imam al-Hafidz Ibnu Katsir, hadhil ayah aslun kabirun fi istidlali ahli sunnati ala adzabil barzakh fil qubur. Ayat ini adalah pokok yang sangat kuat, pokok yang sangat agung, pokok yang sangat besar, inti ajaran yang menjadi dalil bagi ahlu sunnah wal jamaah tentang adanya adab di alam barzakh, di dalam kubur. Naam. Wa kama dalla ala adabil qabri minal qur'ani aydan, demikian juga di antara ayat yang menunjukkan adanya adab kubur adalah surat At-Taubah ayat 101. Surat apa? At-Taubah ayat 101. Sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila adabin adzim. Apa artinya? Sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila adabin adzim. Akan kami adab mereka dua kali. Ya, akan kami adab mereka dua kali. Kemudian akan kami kembalikan mereka kepada adab yang sangat besar, yakni neraka. Apa ini? Dikatakan di sini, faqad istadalla biha katsirun minas salaf. Banyak sekali kalangan ulama salaf yang menggunakan ayat ini sebagai dalil ala adzabil qabr, tentang adanya adab kubur. Kok kenapa dibicarakan adanya adab kubur dan tidak adanya? Karena banyak orang-orang yang mengingkari adanya adab kubur. Nah, mereka mengatakan enggak ada itu adab kubur, enggak ada itu nikmat kubur. Naam. Fa'an Mujahid, dari Mujahid, annahu qala fi tafsiril ayat. Mujahid adalah muridnya Ibnu Abbas. Fa'an Mujahid, beliau belajar Al-Qur'an Ibnu Abbas sampai berkali-kali, ya. Membaca Al-Qur'an kepada Ibnu Abbas berkali-kali, sampai 3 kali dari awal sampai akhirnya. Uqifuhu inda kulli ayatin, saya tanya setiap ayat, kata Mujahid, ya. Berkata Imam Mujahid, annahu qala fi tafsiril ayat, beliau mengatakan, atau fa'an Mujahidin annahu qala fi tafsiril ayat, dari Mujahid beliau mengatakan tentang penafsiran ayat ini, yaitu sanu'adzibuhum marratain, kami akan mengadab mereka, menyiksa mereka 2 kali, kemudian kami kembalikan mereka ke adab neraka. Apa kata beliau? Bilju'i wa adzabil qabr. Yang pertama adalah kami adab mereka dengan kelaparan, dan yang kedua adalah kami adab mereka dengan adab kubur. Qal summa yuraduna ila adzabin adzim ay yaumal qiyamah. Kemudian Allah berfirman, kemudian kami kembalikan mereka kepada adab yang agung, adab yang besar, kata Mujahid, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Berarti ayat ini adalah dalil adanya adab kubur. Demikian juga berkata Qatadah, adzabud dunya wa adzabul qabr. Yang dimaksud 2 adab itu adalah adzabud di dunia, adab di dunia, dan adab di kubur. Tsumma yuraduna ila adzabin adzim. Kemudian dikembalikan kepada adab yang besar. Wih, subhanallah, 2 ulama ini. Ya, 2 ulama sampai bisa pendapatnya sama. Kalau bukan dari miskatun nubuwah, bukan dari kewahyuan Nabi Muhammad SAW, tentunya tidak bisa terjadi yang semacam ini, ya kan? Dua-duanya adalah murid dari Al-Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa qad istadalla bi hadhihi al-ayah wallati qablaha ala adzabil qabr al-Imam Al-Bukhari. Demikian juga Imam Bukhari, ya, beliau menjadikan ayat ini dan ayat sebelumnya, yakni ayat tentang Fir'aun, ya, sebagai dalil tentang adanya adab kubur. Demikian wallahu taala a'lam. Wa amma ma jaa fi sunnati minal adillah na'imil qabr wa adzabihi fa katsirun jiddan. Adapun dalil-dalil yang disebutkan dari sunah-sunah Nabi Muhammad SAW tentang adab kubur dan kenikmatan kubur sangat banyak. Misalnya, wa min dzalika ma jaa fi sahihaini min hadisi Abdullah bin Umar, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal asyi, in kana min ahlil jannati fa min ahlil jannah, wa in kana min ahlin nari fa min ahlin nar, fa yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsallahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya seorang di antara kalian apabila mati, maka akan ditampakkan tempat duduknya setiap pagi dan setiap sore. Apabila dia termasuk penduduk surga, maka akan ditampakkan baginya penduduk surga. Yakni akan ditampakkan baginya surga. Apabila dia termasuk penduduk neraka, maka akan ditampakkan baginya kondisi neraka. Sembari dikatakan, hadza maq'aduka. Inilah tempat tinggalmu nanti. Ya. Hatta yab'atsallahu yaumal qiyamah, sampai dia nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Jelas sekali. Ya, jelas sekali. Orang melihat sesuatu yang menyenangkan itu nikmat atau bukan? Nikmat. Tapi kalau orang melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, senep apa enggak? Tahu senep? Ya. Senep itu rasanya waduh. Hatinya sempit. Ya, kadang kita hanya melihat saja gobios kita ini. Apa gobios itu? Grogi enggak karuan. Iya kan? kalau sudah ditantang berkelahi begitu, wah musuhnya gede gitu kan, kita langsung bias, ya kan. Nah, ini dari melihat saja itu sudah nikmat tersendiri, kemudian juga kesenangan atau apa siksa tersendiri. Subhanallah, ini jelas-jelas menunjukkan adanya kenikmatan kubur dan adab kubur. Kemudian wa fi sahihi Muslim, demikian juga dalam sahih Muslim dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu qala laula an la tadafanu la da'autullaha an yusmi'akum min adabil qabri. Nah ini, kalaulah bukan karena kalian supaya mau tetap saling menguburkan. Jadi alasannya supaya apa? Supaya tetap saling mau menguburkan. La da'autullah, niscaya akan aku minta Allah, an yusmi'akum adzabal qabr, untuk memperdengarkan kepada kalian tentang adab kubur. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang bisa mendengar tentang adab kubur, terkadang tahu. Makanya ketika lewat marra bi qabrain, lewat di sebuah dua buah kuburan, beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Siksa kubur itu ada. Ya, siksa kubur itu ada. Naam. Dan ini dalilnya sangat banyak sekali. Taib. Sekarang pembahasan selanjutnya. Yang tadi adalah dalil tentang ada dan tidaknya siksa atau nikmatan kubur. Apa pembahasan yang kedua dalam masalah nikmat kubur dan adab kubur? Atas apa terjadinya? Iya kan? Atas apa terjadinya? Berkata di sini atau dikatakan di sini, na'imul qabr wa adzabuhu yakunu lirruhi wal badani jami'an. Siksa kubur dan nikmat kubur terjadinya atas ruh dan badan secara bersamaan. Ya. Fatana'amur ruh wa tu'adzab muttasilatun bil badan. Ruh itu disiksa dan diberi adab. Terkadang mendapat siksa dan terkadang mendapatkan nikmat. Disiksa diberi adab atau diberi nikmat dan kesenangan. Baik dia itu muttasilatun bil badan, baik ketika itu dia bersambung dengan badan, fayakunun na'imu wal adab alaihi majami'an, sehingga adab yang dia terima atau kenikmatan yang dia rasakan adalah mengenai ruh dan badan sekaligus. Ya, mengenai ruh dan badan sekaligus. Wa hadza huwal asl. Ini adalah hukum asalnya. Ya, pada ruh dan badan secara bersamaan. Jadi enggak ada nanti yang protes, "Wah, Ustaz, kemarin setelah kita tinggal orang kafir betul-betul tulen, Ustaz." Ya, kita buka hari berikutnya masih tenang-tenang saja, kafannya masih utuh, matanya masih merem, enggak ada darah berceceran, kemudian enggak ada dahi yang remuk, enggak ada. Enggak ada bekas-bekas darah muncrat, enggak ada sama sekali. Iya kan? Itu kita tidak bisa membantah dengan seperti itu. Seperti kita katakan bahwasanya alam dunia beda dengan alam barzakh, ya. Alam barzakh beda dengan alam dunia. Nah, dikatakan di sini, maka ini adalah hukum asal, ya, bahwasanya siksa kenikmatan itu menimpa kepada ruh apabila dia bersambung kepada badan, maka yang kena adalah ruh dan badannya. Kama annahu, sebagaimana juga, ini yang kedua berarti, kama annahu qattun amur ruh au tu'adzabu ahyanan munfasilatan alal badan, dan terkadang ruh itu mendapatkan kenikmatan atau merasakan azab siksa tatkala dia itu terpisah dari badan. Bagaimana ini? Ya, terkadang orang itu apa? Hancur badannya. Iya kan? Jadi tidak menyatu. Seperti siapa? Orang-orang yang di ngaben. Ya, orang-orang yang di ngaben dihancurkan atau ditebarkan di tengah lautan, ya, dibakar kemudian disebar di Sungai Gangga. Ya, Sungai Gangga? Sungai Gangga itu sungai apa? India, sungai di India, ya, katanya biar apa, suci begitu dan yang lainnya, ya. Atau mungkin barangkali orang yang dikerubuti ratusan serigala, ya kan? Kepalanya di serigala yang bernama Blackie, kemudian kakinya yang di serigala yang bernama Slowly dan yang lainnya, ya kan? Ratusan. Ya, rambut yang satu di sana, rambut yang satu di sini, atau orang yang sudah bangkainya lama-lama hancur-hancur kena air raksa, hilang, enggak ada wujudnya. Karena apa? Kena air? Ya kok kena air raksa? Kenapa itu? H2SO4, ya. Atau mungkin air apa yang bisa menghancurkan lagi? Ya, HCl. Ya, yes, pokoknya gitulah. Wasam sulfat yang pekat sekali, ya, dan ini banyak kejadian. Atau mungkin besi-besi mendidih dan yang lainnya, sehingga kan kasus ini banyak kan? Begitu serdah enggak ada jasadnya sama sekali. Ini juga bisa kena, tetap diadab ruhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menggabungkan jasadnya di alam yang kita tidak melihat. Subhanallah, ya. Dan maka begitu. Ini kondisi yang kedua, ya. Kama annahu qad tun'amu ruhu au tu'adzabu ahyanan munfasilatun 'alal badan. Fayakunu na'im awil adzab lirruhi munfaridan 'alal badan. Maka terkadang kenikmatan atau siksaan terjadi atas ruh yang terpisah dari badan. Ya. Naam. Wa qad dallat ala hadhihi aw hadan nusus alaihi wa alaihi wa qad dallat ala hadha an-nusus wa alaihi ittafaqa ahlus sunnati wal jamaah. Hal ini ditunjukkan oleh sekian banyak dalil dan juga ahlus sunnah wal jamaah sepakat. Ya, sepakat tentang hal itu. Khilafan liman za'ama anna adzabal qabri wa na'imahu yakunu lirruhi faqat ala kulli hal wa la yata'allaq bil badan. Ini berbeda dengan pendapat yang mengatakan bahwasanya nikmat kubur dan azab kubur hanya terjadi pada ruh saja. Ya, pada ruh saja. Karena ketika dibuka ternyata memang enggak ada bekasnya, kan begitu. Nah, tapi jelas ini tidak benar pendapat yang seperti ini. Walaupun terkadang nikmat itu dirasakan atas ruh saja dan terpisah dari badan. Sebagaimana para syuhada, ruhnya itu di mana? Di tembolok burung-burung hijau di dalam surga. Lah di badannya di mana? Badannya masih di tanah. Ya. Naam. Wallahu taala alam. Faminal adillati dzalika. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan hal itu adalah hadis Anas ibn Malik alladzi akhrajahu al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qur'ani alihim atahu malakani fayuqidanihi fayaqulan ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ammal mu'minu fayaqulu ashhadu anna abdul annahu abdullah wa rasuluhu fayuqalu lahu undur ila maq'adika minan nari qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannati fayarahuma jami'an wa ammal munafiqu wal kafiru fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulu an-nasu yuqal la daraita wa la talaita wa yudrabu bimatariqi min hadidin darbatan fayasihu sayhatan yasmauha man yalihi ghairu thaqalain. Ya, iya kan? Ini dalil kan, jelas dah? Ya, apa? Ya, apa terjemahannya coba? Ya, seorang hamba apabila diletakkan di dalam kuburnya, ya, seorang hamba apabila diletakkan di dalam kuburnya dan orang-orang yang mengantarnya telah pergi, sehingga dia mendengarkan telapak sandal orang-orang yang mengantarnya, mulailah rasa khawatir mendekat, ya. Atahu malakan, datang kepadanya dua malaikat, fayuqidanihi, kemudian dia atau dua malaikat itu mendudukkan dia, fayaqulan, kedua malaikat itu mengatakan, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kamu katakan tentang orang ini. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditampakkan kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bagaimana, wallahu taala alam. Yang jelas objek pertanyaannya adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang beriman akan mengatakan, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh, saya bersaksi bahwasanya dia hamba dan utusan Allah. Maka para malaikat mengatakan kepadanya, undur ila maq'adika minan nar, lihatlah tempat dudukmu di neraka, qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Maka kemudian telah diganti oleh Allah dengan tempat duduk kamu di surga. Fayarauhuma jami'an. Maka dia pun akan melihat keduanya. Yakni tempat duduk dia di neraka diperlihatkan. Kemudian setelah itu diganti dengan tempat duduknya di surga. Dilihat juga. Loh, Ustaz bagaimana ini Ustaz? Loh, ini adalah salah satu hikmahnya. Orang itu akan semakin tambah senang. Ya Allah, lolos saya. Iya kan? Sebagaimana kita tadinya diancam, kemudian setelah itu apa? Lepaskan ancaman, diganti hadiah. Nih, celurit. Setelah itu ganti, enggak jadi celurit. Hadiah. Senang kita. Semakin bersyukur. Nah, seandainya dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, masuknya adalah ke dalam neraka. Fahadainahu najdain. Ya, kami tunjukkan dia ke dua jalan. Iya kan? Jalan kebenaran dan jalan ke keburukan. Nah, kemudian wa amal munafik wal kafir. Adapun orang-orang munafik dan kafir, maka dikatakan kepadanya ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Apa pendapatmu tentang orang ini? Fayaqulu la adri kuntu aqulu kama yaqulun nas. Aku tidak tahu. Aku hanya sekedar menirukan apa yang diucapkan manusia saja. Saya mendengar manusia mengatakan demikian, maka saya pun ikut-ikutan. Jadi enggak bisa mengatakan. Sami'tu nasa yaquluna kadza wa kadza. Saya mendengar manusia itu dulu mengucapkan apa ya? Saya mengikuti, tapi dia sekarang enggak bisa. Jadi seperti orang yang sedang ujian kemudian bebel. Apa ya? W sama dengan ya? Wih, enggak bisa tenang tahu kamu, ya kan? Subhanallah. Jadi bebel betul enggak bisa. Enggak ada sama sekali cercah keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi la adri, saya enggak tahu. Maka kata malaikat, la daraita wala talait. Kamu memang tidak tahu sejak dari dahulu dan kamu tidak pernah membaca, ya. Wa yudrabu bimatariqin mahadid, sehingga dipukullah dia dengan pukulan dari besi, dorbatan dengan sebuah pukulan, fayasihu sayhatan, kemudian dia berteriak dengan teriakan setinggi langit. Ya, tambahan dari saya, artinya teriakannya yang keras sekali. Yasma'uhu man yali, semua yang ada di sekitarnya mendengar. Ghairu as-saqalain, selain dua makhluk. Siapa? Jin dan manusia. Lah kok enggak dengar ini apa? Hikmahnya banyak. Ya. Kalau kita mendengar azab kubur, ya, niscaya nanti ada istri sedih. Niscaya ada suami sedih. Aduh, ternyata istriku penduduk neraka. Ya, selama ini karena begitu dikubur teriak. Ya kan? Atau mungkin ya kan, aibnya terbongkar. Waduh, ustaz ternyata bengok-bengok. Ya naudzubillahi min dzalik. Akhwat ternyata teriak-teriak. Ikhwan dikubur ternyata teriak-teriak. Ngaji tapi ternyata di kuburan teriak-teriak. Naudzubillahi min dzalik. Ya, kalau kencing enggak pernah di apa namanya? Enggak pernah diistinja, sukanya namimah, mengadu domba, itu kan juga penyebab adab kubur, ya. Belum mengingkari syariat-syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, itu adalah penyebab-penyebab adab kubur. Nauzubillahi min dzalik. Dan orang tidak akan tenang. Ya laula antadafanu lada'autullaha an yusmi'akum ya adzabal qabri. Seandainya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya bukan karena alasan kalian supaya tetap mau saling menguburkan, niscaya aku minta kepada Allah supaya Allah memperdengarkan kepada kalian tentang suara adab kubur. Berarti hewan bisa mendengar, Ustaz? Selawah hewan itu bukan manusia dan jin bisa. Ya. Nah, ini yasma'uha man yali. Yasma'uha man yalihi. Akan terdengar semuanya, mendengar semuanya, kecuali apa? Kecuali manusia dan jin. Makanya hidup manusia tenang. Wallahu alam, ada yang pengalaman katanya membawa hewan yang nakal ini, hewan yang lagi anu apa namanya? Lagi subhanallah, yakni lagi apa? Rewel ya, dibawa ke kuburan ya. Wallahu alam ya. terus tenang. Kemudian saya mendengar cerita juga, yang cerita yang punya langsung, Iwan, apa namanya, di sana, di daerah Merapi itu, hewannya tadinya giras, ya, begitu terjadi asap panas itu, awan panas, kemudian loyo, nggak doyan makan, ya. Kemudian kelihatannya sudah putus asa dari kehidupan, ya kan? Iya, hewan kambing bergas itu, kambing atau mana, terus kelihatannya udah loyo dia, ya Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Nah, dan sebagian hewan bisa melihat kehadiran malaikat, sebagian hewan bisa melihat kehadiran syaitan, sebagaimana kalau ayam jantan, dia bisa melihat kehadiran malaikat sehingga dia itu apa? Berkokok ya, berkokok. Nah, makanya kalau Anda mendengarkan kokokan ayam jantan itu berarti ada apa? Di malam hari ya, berarti ada kedatangan malaikat. Nah. Kemudian juga kalau Anda mendengar jeritan anjing, apa jeritan anjing itu? Lolongan anjing ya, berarti Anda berarti si anjing itu melihat syaitan. Nah. Baik, wa fi haditsil Barra, demikian juga dalam hadis Barra bin Azib yang panjang ya, dikatakan di sana tentang seorang hamba itu akan mendapatkan azab dan nikmat jasad. Kemudian, mana yang menjadi dasar dalil bahwasanya itu atas ruh dan badan? Dikatakan di sini innal abda, ya kan? Sesungguhnya seorang hamba. Wal abdu, kata-kata al abdu itu mencakup ruh dan badan. Ya, kata-kata al abdu mencakup ruh dan badan. Naam. Maka dari sini disimpulkan ikhwan, ya, bahwasanya kenikmatan kubur dan siksa kubur itu adalah terjadi di atas ruh dan juga di atas jasad secara bersamaan di dalam kuburan, dan terkadang ruh mengalami secara tersendiri ketika badan tidak bisa disatukan. Demikian yang dikatakan oleh para ulama. Walaupun tidak menutup kemungkinan terkadang ruh itu mengalami kenikmatan secara tersendiri sebagaimana yang dialami oleh arwah syuhada. Ya, arwahnya para syuhada. Naam. Kemudian satu pembahasan, kemudian setelah itu kita istirahat. Ya, istirahat ya. Istirahat. Yaitu pembahasan yang ketiga dari adab kubur dan nikmat kubur apa? Mungkar dan nakir. Kita harus mengimani adanya mungkar dan nakir. Mana dalilnya? Nah, dalilnya jelas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang terdepan tadi, diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan lainnya, idza qubiral mayyitu, apabila seorang mayit sudah dikubur, au qala ahaduhum atahu malakani aswadani azraqan, maka datanglah kepadanya dua malaikat yang aswadani azraqan. Mana aswadani azraqan? Aswad hitam, azrak biru, berarti hitam ke biru-biruan. Jadi yani malaikat yang sangat menyeramkan. Yuqalu li ahadihima mungkar, dikatakan salah satunya sebagai mungkar, wal akhiru an nakir, yang satunya juga nakir. Fayaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajul, maka dua malaikat tadi bertanya kepada sang mayit, apa yang kamu katakan tentang orang ini, yakni apa pendapat kamu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu ma kana yaqul, maka orang tersebut akan mengatakan sesuai apa yang dia yakini dahulu, akan mengatakan sesuai apa yang dia katakan dahulu yang berdasarkan keimanannya. Huwa Abdullah wa rasuluhu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Maka orang itu bersaksi ya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Fayaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Maka malaikat tadi mengatakan, sungguh kami telah mengetahui bahwasanya engkau akan mengatakan hal ini. Thumma yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dira'an wa fi sab'in. Kemudian diluaskanlah kuburnya selebar 70 dira', 70 kali 70 dira'. Ya, 70 kali 70 dira'. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya mungkar dan nakir itu adalah malaikat yang baru yang khusus diciptakan untuk mengadakan pertanyaan di dalam kubur. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya mungkar dan nakir itu adalah malaikat yang senantiasa mengikuti Bani Adam dan mencatat amal baik dan amal buruk mereka. Siapa itu? Al-Hafadhah. Jadi malaikat yang di kanan dan di kiri kita. Yang orang terkadang mengatakan apa? Raqib dan Atid. Ini sikap mereka atau sifat mereka adalah senantiasa mencatat dan mengawasi. Raqibun Atid. Maka malaikat itulah yang akan menjadi mungkar dan nakir. Masing-masing orang itu akan memiliki mungkar dan nakir tersendiri. Ini pendapat yang kedua. Nah, berdasarkan hadis ini, maka seakan-akan itu adalah tepat pendapat yang kedua. Bahwasanya mungkar dan nakir adalah juga raqibun dan atid. Berdasarkan perkataan malaikat, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Kami memang sudah tahu sejak dulu kamu mengatakan hal itu. Ya kan? Jadi seakan-akan apa? Ini malaikat yang sudah kenal lama dengan orang tersebut. Tapi juga kita tidak bisa menyalahkan pendapat bahwasanya mungkar dan nakir adalah malaikat yang baru. Yang jelas kita mengimani adanya malaikat yang bernama siapa? Mungkar dan nakir. Fayajibul imanu bima dalat alaihil ahadits minal ismil malakain wa wasfihima wa su'alihimal maqburin wa kaifiyati dzalika wa ma yajibu bihil mu'min wa ma yajibu bihil munafiqu wa ma ya'qibu dzalika minan na'imi awil adzabi 'ala at-tafsili alladzi ja'at bihil ahadits. Maka wajib bagi seorang untuk mengimani segala perkara yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih tentang nama kedua malaikat tadi, tentang sifat tentang pertanyaan-pertanyaannya kepada orang yang dikubur, dan bagaimana jawaban orang yang beriman, dan bagaimana jawaban orang yang munafik, dan apa akibatnya orang yang beriman apabila bisa menjawab berupa kenikmatan, dan apa hasil yang dirasakan oleh orang yang munafik ketika tidak bisa menjawab pertanyaan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Tinggal satu permasalahan dalam hal ini adalah apakah semua umat ditanya seperti itu ataukah hanya sekedar umat Islam. Yani umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perbedaan di kalangan ulama. Akan tapi yang rajih wallahu taala a'lamu bisawab bahwasanya semua umat akan ditanya. Ya, semua umat akan ditanya. Ya, ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Nabi Muhammad, dan umatnya Nabi Isa akan ditanya tentang Nabi Isa, umatnya Nabi Musa akan ditanya tentang Nabi Musa alaihi assalam. Demikian wallahu taala a'lamu bisawab. Tinggal satu pembahasan insyaallah taala akan kita lanjutkan setelah kita istirahat sekitar 11 atau 12 menit, yakni sampai setengah 11 pas insyaallah taala. Kemudian kita akan membahas pembahasan tentang hari kiamat secara singkat atau ringkas. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.